I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. The Beatles pernah ditolak oleh perusahaan rekaman EMI saat menawarkan demo albumnya. Dan akhirnya mereka diterima oleh Parlophone. Jika seorang wanita menepuk Anda berkali-kali di lengan, misalnya saat Anda berbicara, itu pertanda dia suka kepada Anda. Di Norco, California, Amerika Serikat, orang yang ingin melihara badak sebagai binatang peliharaannya harus meminta surat izin dengan biaya $100 Amerika Serikat. Wih, mahal. Fakta unik.